Nanya adalah laknat, melaknat. Ya. Ini pembahasan yang berkenaan dengan problem yang terjadi di rumah tangga yang dibahas dan diselesaikan oleh agama Islam dengan istilah al-li'an, laknat. Artinya adalah proses seorang suami yang menuduh istrinya berzina, kemudian diselesaikan dengan cara mula'anah atau li'an. Dengan cara mula'anah atau li'an, sang suami terbebaskan dari hukuman menuduh, karena menuduh juga ada hukumannya. Ya. Sang suami terbebaskan dari hukuman menuduh dengan li'an ini, sang istri juga terbebaskan dari hukuman rajam dengan li'an ini. Tetapi kedua-duanya tidak bisa bersatu kembali. Dengan adanya proses mula'anah ini, mereka terpisah dan tidak ada lagi rujuk. Dengan mula'anah mereka terpisah dan tidak ada rujuk, dan ini pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. Kedua-duanya dengan adanya mula'anah terpisah, hubungan suami istri tidak lagi bersambung dan terputus dengan mula'anah. Sang suami dengan istri, dengan istrinya terputus dengan dia menuduh dan dia melaknat. Ya, menuduh konsekuensinya dihukum. Kalau tidak membawa, mendatangkan bukti-bukti, maka dia dihukum. Ya. Walladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan, yang terjaga dari orang-orang wanita-wanita beriman, menuduh berzina, maka yang pertama dilaknat, kemudian dihukum cambuk di dunia. Ya. Dihukum cambuk di dunia. Nah, jadi sang suami untuk terbebas dari hukuman tersebut, setelah dia menuduh istrinya berzina, dia melakukan laknat. Melakukan laknat. Dan sang istri ketika menolak tuduhan tersebut, dia juga melaknat. Ya. Dan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tentangnya dalam Al-Qur'an tentang mula anak ini. Kita lihat ayatnya. Surat An-Nur ayat 6. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Ya, ini laknatnya sang suami ketika menuduh istrinya, ayat 6 dan 7. Kemudian kalau istrinya mengingkari tuduhan, maka dia juga melaknat dengan firman Allah ayat 8-9. Wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu la minal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas shadiqin. Saya bacakan terjemahan ayat ini, ayat 6 dan 7 tadi. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah. 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Jadi 4 kali sumpah, saya benar. Kemudian sumpah yang kelima, ya, 4 kali bahwasanya dia mengatakan benar, dan yang kelimanya, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta. Ini sumpah suami. Dan dilakukan di hadapan pemimpin, di hadapan penguasa, di hadapan qadi, di hadapan hakim, dikumpulkan orang, disaksikan oleh orang banyak. Sang suami mengatakan, demi Allah saya jelas-jelas melihatnya berzina. Demi Allah saya melihatnya berzina. Demi Allah empat kali. Sumpah yang kelima, dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya berdusta maka saya dilaknat oleh Allah. Dari kata laknat ini diambil proses ini, nama proses ini. Kalau saya berdusta maka saya dilaknat oleh Allah. Kemudian sang istri pun melakukan hal yang sama, karena dia tidak merasa tidak melakukan dan itu tuduhan saja, maka dia bersumpah bahwasanya dia tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak melakukannya. Demi Allah saya tidak melakukannya, 4 kali. Kemudian sumpah yang kelima dari istri ini, demi Allah kalau seandainya dia benar maka saya dimurkai oleh Allah. Wal khamisata anna ghadaballah alayya in kana alayha in kana minas sadiqin. Kalau seandainya suami saya benar, demi Allah saya mendapatkan murka Allah. Ya, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini proses mula'ana yang dilakukan di hadapan hakim, di hadapan hakim antara sang suami dan istri ketika sang suami menuduh istrinya berzina. Dan setelah proses itu, maka kedua-duanya tidak lagi suami istri. Tidak lagi suami istri karena memang sudah terpisah dengan proses dengan terjadinya mula'ana tersebut. Ya. Dan tidak ada lagi kebutuhan untuk menceraikan. Dengan cara itu saja mereka sudah terpisah. Dan itu bukan cerai karena tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk kembali. Mereka memang sudah terpisah habis. Dan ini memang perlu kehati-hatian menuduh istri berzina. Dan tuduhan-tuduhan yang di bawah itu sekarang ini seringkali terjadi antara pasangan suami istri. Ya. Yaitu menuduh pasangannya selingkuh. Ya, menuduh pasangan selingkuh. Dan nanti kita akan ketahui bahwasanya memang seorang suami harus cemburu. Harus cemburu, dan kecemburuannya itu harus dia praktekkan bahwasanya dia tidak membiarkan istrinya kemana-mana. Dan sekarang ini kecemburuan ini yang hilang dari para suami. Ya. Kecemburuan ini yang hilang dari suami, melihat suami, istrinya bercium-ciuman, ya, berpeluk-pelukan dengan laki-laki lain, dia biasa saja. Dan bahkan sengaja keluar rumah istrinya didandani. Ya. Ketika suaminya, istrinya tidak terlalu mencolok dalam dandanannya, dia protes, ini kok begini dandanannya, tidak terlalu cantik. Dan ketika orang lain mengatakan istrinya cantik, dia yang bangga. Ya. Ini kecemburuan yang hilang, yang seharusnya ada pada seorang suami. Ya, yang seharusnya ada pada seorang suami. Dan kita akan ketahui nanti begitu cemburunya Sa'ad ibn Ubadah, sahabat Nabi yang mulia, pemimpin orang Ansar. Ya. Pemimpin orang Ansar yang sifat cemburu yang harus ada pada seorang suami dalam Islam. Dengannya dia akan mengontrol istrinya agar tidak terlalu banyak keluar rumah. Dan kalaupun dia keluar rumah, dia dengan dandanan yang tidak menarik perhatian lawan jenisnya. Dengan pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Ini sekedar tambahan tentang masalah mula'ana ini. Yang jelas mula'ana adalah proses untuk melepaskan konsekuensi buruk, yaitu ketika sang suami menuduh istrinya berzina. Ya, kalau seandainya dia tidak melakukan mula'ana, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau benar buktinya berat, bukti menuduh zina ini berat, kata para ulama, yaitu dia melihat langsung barang laki-laki atau farj laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan perempuan. Ini kan tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin, dan ini tuduhan berzina yang baru bisa diterima kalau seandainya orang menuduh. Tapi kalau hanya peluk-pelukan saja, bercumbuan, ini belum tuduhan berzina yang hukumnya rajam. Makanya kalau seandainya sang suami tidak mendatangkan saksi-saksi yang benar, maka dia terancam apa? Hukuman karena dia menuduh. Makanya dalam Islam ini benar-benar ketat. Sampai istri pun saja, jangankan orang lain, istri saja dituduh berzina, konsekuensi hukumnya adalah dilaknat, kemudian dicambuk, dan selama-lamanya orang yang menuduh ini tidak akan diterima lagi persaksiannya. Ya, kalau sudah terbukti bahwasanya tuduhannya itu salah, tuduhannya itu dusta, maka selamanya dia tidak dipercaya. Luar biasa. Makanya tidak boleh kita sembarangan menuduh, apalagi menuduh perbuatan keji pada seorang muslim atau muslimah. Islam sangat ketat dalam hal ini. Maka sang suami karena mengkhawatirkan itu, dan dia tidak ada cara lain kecuali mula'ana. Kalau mula'ana, dia terbebas dari hukuman. Terbebas dari hukuman kalau sudah dimula'ana istrinya, dia tidak ada lagi terancam lagi untuk dihukum. Ya, tidak dihukum karena dia tidak dibutuhkan untuk apa? Untuk mendatangkan bukti. Dia tidak dipaksa dan tidak dituntut untuk memberikan bukti. Pokoknya bukti konkretnya dia mula'ana. Buktinya dia berani untuk menegakkan laknat. Ya, kalau sudah dilaknat, konsekuensi yang pahitnya adalah berpisah dan tidak lagi bersama. Ya, Anda yang memang menyatakan dia berzina, maka mana mungkin Anda pantas untuk bersamanya lagi. Maka kalau sudah dilaknat, sudah terjadi majelis mula'ana ini, pasangan suami istri sudah terpisah secara otomatis dan tidak ada lagi rujuk. Ya, ini sekitar makna mula'ana. Sang istri juga bisa menolak, mengingkari dengan mula'ana yang dengan sumpah pula. Kemudian dia depan hakim, dihadiri di depan orang banyak juga, hadir orang banyak sebagai saksi, dan tidak ada lagi gunanya talak setelah itu. Nanti akan kita ketahui sahabat itu saking tidak sukanya kepada istrinya ini, ya tidak sukanya kepada istrinya ini, dan dia merasa la'an atau li'an ini tidak menceraikan, maka dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah mentalak tiga, ya, sudah laknat lagi baru, dan kemudian dia merasa memang belum sampai kepada yang diinginkannya, maka diungkapkannya talak tiga, saya talak tiga dia. Padahal dengan li'an tadi dia sudah terpisah, tidak perlu lagi dia mentalah, karena dia bukan istrinya lagi, maka tidak ada gunanya mentalah. Yang ditalak itu kan istri. Nah, dengan li'an istri, dia bukan istrinya, maka dia tidak pantas atau tidak perlu lagi untuk mentalah. Secara otomatis dia dengan istrinya itu sudah terpisah, habis, putus, maka tidak ada gunanya dia menceraikan walau dengan 1000 kali cerai. Tidak ada gunanya karena dia sudah terputus habis. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmatin Allah, dan ini hukum yang diajarkan oleh agama kita. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 3662. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab anna Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, Sahl bin Sa'd sahabat Nabi, Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, akhbarahu anna Uwaimiran Al-Ajlani, ini juga sahabat, ya, Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu ta'ala anhu, jaa ila Asim ibn Adi Al-Ansari radhiyallahu an, datang menjumpai Asim ibn Adi Al-Ansari dari kaum Ansar. Faqala lahu, maka Uwaimir berkata kepada Asim, ara'aita ya Asim, law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu Am kaifa yaf'al? Ya. Kata Uwaimir bertanya, wahai Asim, bagaimana kalau sekiranya seseorang dari kamu, atau ada seseorang yang mendapatkan ada laki-laki lain bersama istrinya. Ya. Mendapatkan ada laki-laki lain bersama istrinya. Maksudnya di rumahnya, di kamar, ya, ayaqtuluhu, apakah boleh dia membunuhnya lalu dikisas, ya, karena dia telah membunuh, ya, apakah dia membunuhnya lalu kalian mengkisasnya, am kaifa yaf'al, atau apa yang dia mesti perbuat. Fasalli an dhalika ya 'asimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka tolong wahai Asim, kata Uwaimir, tanyakan ini kepada Rasulullah SAW. Jadi di sini ada tiga orang sahabat. Yang pertama Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua Uwaimir Al-Ajlani yang bertanya. Sementara yang ditanya Asim ibn Adi Al-Ansari. Kemudian Asim bin Adi Al-Ansari ini diminta oleh Uwaimir untuk menanyakan jawaban dari pertanyaannya itu kepada Rasulullah SAW. Di saat itu Sahal ibn Sa'ad ada di sana. Fasa'ala Asim Rasulullah SAW, maka Asim pun menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Fakariha Rasulullah SAW al-masaila wa'abaha. Dan Nabi SAW mendengar pertanyaan tadi, dia tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Dan bahkan dia sedikit mencela pertanyaan ini. Ini pertanyaan ini memang tidak enak didengar. Tidak enak didengar. Ya, seorang suami melihat istrinya bersama laki-laki lain di suatu tempat, di dalam kamar hotel, digerebek, dia sendiri yang menggerebeknya di suatu tempat. Ya. Ini di rumahnya misalnya, ketika dia pulang dari bepergian. Ya, ini pertanyaan tentang ini memang siapapun mendengarnya tidak nyaman. Nabi SAW ketika ditanyakan oleh Asim, karena diminta oleh Uwaimir, dia tidak menyukai pertanyaan ini dan bahkan mencelanya. Ini kenapa? Karena berkenaan dengan aib orang lain. Ya, berkenaan dengan aib orang lain. Jadi kalau pertanyaan itu di hadapan orang banyak, apalagi ini tentu lebih tidak nyaman didengar oleh semua orang. Ya. Hatta kabura ala Asim ma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Asim benar-benar merasa telah melakukan perbuatan yang besar, kesalahan yang besar ketika dia melihat reaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaannya itu, dan bahkan keluar kata-kata. Artinya ada ungkapan dari Nabi yang terdengar oleh Asim bahwasanya Nabi SAW mencela bentuk pertanyaan seperti itu. Bukan hanya dari raut wajahnya tetapi dari ucapannya juga. Sehingga Asim benar-benar merasa sebuah kesalahan yang besar. Falamma raja Asim ila ahlihi, ketika Asim pulang setelah menjumpai Nabi menanyakan pertanyaan tersebut, pulang ke rumahnya, ke keluarganya, ja'ahu Uwaimiru. Dia dijumpai kembali oleh Uwaimir yang berpesan tadi agar dia menanyakan pertanyaan itu kepada Nabi. Faqala ya Asim madza qala laka Rasulullah sallam. Maka Uwaimir bertanya, wahai Asim, bagaimana jawaban Nabi tentang pertanyaan saya tadi? Qala Asim li Uwaimirin lam ta'tini bi khairin. Ya, wahai Uwaimir, engkau tidak mendatangkan kepadaku kebaikan. Artinya dia karena merasa bersalah dengan pertanyaan itu kepada Nabi, dan dia bukan hanya tidak mendapatkan jawaban, tetapi bahkan dia melihat raut ketidaksukaan di wajah Nabi, kemudian juga ada ucapan Nabi yang membuat dia benar-benar merasa bersalah, sehingga dia sampaikan kepada Uwaimir, engkau tidak mendatangkan kepadaku kebaikan. Qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'ala allati sa'altuhu anha. Nabi SAW tidak menyukai pertanyaan yang aku tanyakan kepadanya. Qala Uwaimir, berkata Uwaimir, wallahi la antahi hatta as'alahu anha. Demi Allah, saya tidak akan biarkan perkara ini berlalu tanpa saya langsung menanyakannya kepada Nabi SAW. Pertamanya dia mungkin berat karena kasusnya dia. Ya, dia merasa berat untuk menanyakan langsung kepada Nabi, maka dia minta kepada Asim. Tetapi ternyata hasilnya tidak memuaskannya dan tidak mendapatkan jawaban, dan bahkan Asim mengatakan dia tidak mendatangkan kebaikan kepada beliau. Maka dia mengatakan, saya tidak akan biarkan urusan ini berlalu begitu saja, saya akan tanyakan langsung kepada Nabi SAW. Fa'akbala Uwaimiru hatta ata Rasulullah SAW. Maka Uwaimir, ya, Uwaimir Al-Ajlani tadi sendiri menjumpai Nabi SAW dan ketika itu Nabi berada di tengah-tengah orang banyak, wasatan nas. Artinya Nabi sedang menyampaikan kajian, menyampaikan ceramah, menyampaikan pelajaran di tengah-tengah orang banyak. Saat Nabi demikian, faqala ya Rasulullah. Saat itu pula Uwaimir berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada seorang laki-laki menemui suaminya, istrinya bersama laki-laki lain. Ayaqtuluhu, apakah dia membunuhnya? Lalu kalian kisos dia? Am kaifa yaf'al? Atau apa yang seharusnya dilakukan oleh suami yang melihat istrinya bersama laki-laki lain tadi? Faqala Rasulullah SAW, qad nazala fika wa fi sahibatika. Kata Nabi menjawab, sungguh telah turun tentangmu dan tentang istrimu. Fadhhab fa'ti biha. Maka pergilah, bawa istrimu ke sini. Bawa istrimu ke sini. Jadi sudah turun ayat sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Dan ayatnya tadi telah kita bacakan surah An-Nur ayat 6, 7, 8, 9. Ya, 7, 6, 7, 8, 9. Qala Sahlun, Sahl yang meriwayatkan hadis ini berada saat itu di sana dan dia berkata, fatala'ana. Maka mereka berdua pun saling melaknat. Mereka berdua yaitu Uwaimir dengan istrinya. Wa ana ma'an nas inna Rasulillah SAW. Sementara kata Sahal yang meriwayatkan cerita ini, dan saya ketika itu bergabung bersama orang banyak di sisi Nabi SAW. Karena saat itu manusia banyak di sana. Para sahabat yang lain banyak berkumpul di sana, termasuk yang menceritakan ini kepada kita, Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Falamma faragha, maka setelah selesai kedua-duanya saling melaknat dengan aturannya yang tadi disampaikan oleh Allah, sang suami mengatakan, demi Allah saya menuduhnya berzina, demi Allah saya menuduhnya berzina, demi Allah saya menuduhnya berzina, demi Allah saya menuduhnya berzina. Yang kelima, demi Allah kalau seandainya saya berdusta maka saya dilaknat oleh Allah. Sementara sang istri menolak dan mengingkari tuduhan tersebut dengan bersumpah pula dan mengatakan, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. Dan yang kelima, demi Allah kalau sekiranya dia benar maka saya dimurkai oleh Allah, kalau seandainya tuduhannya itu benar maka saya didustai oleh Allah, saya dimurkai oleh Allah. Falamma faragha, kata Sa'al, setelah keduanya selesai dari melakukan li'an, qala Uwaimir. Uwaimir ini karena merasa tidak cukup dengan li'an tadi, dia mengatakan, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha thalathan. Ya Rasulullah, kalau saya tetap bersamanya maka saya dusta menuduhnya berzina. Kalau saya tetap merasa nyaman dan kembali bersama, hidup bersamanya, maka saya berdusta ketika menuduhnya berzina, kata Uwaimir. Lalu dia menceraikan tiga kali. Kenapa dia menceraikan tiga kali? Karena dia khawatir untuk bersatu kembali, disatukan kembali Rasulullah SAW setelah terjadi mula'anah. Dia merasa bahwasanya li'an itu tidaklah memisahkan, maka dia tidak merasa cukup dengan itu dan bahkan mencerainya talak tiga langsung di situ. Ini kata para ulama bahwasanya talak tiga satu ucapan itu berlaku dan sudah ada di zaman Nabi. Kalau seandainya tidak berlaku maka Nabi sudah jelaskan, ini tidak perlu kamu sampaikan, ini kata-kata talak tiga ini tidak pantas kamu katakan. Ya, berarti karena tidak diingkari oleh Nabi talak tiga itu, walaupun memang tidak berlaku ya, karena memang sudah ada mula'anah, tetapi Nabi SAW tidak menjelaskan bahwasanya talak tiga sekaligus itu tidak berlaku. Ternyata Nabi SAW tidak menjelaskan itu. Kemudian fatallaqaha thalasan, maka Uwaimir pun menceraikan istrinya talak tiga. Qabla an ya'murahu Rasulullah SAW, sebelum Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berpisah. Ya. Qala ibn Syihab, fakanat sunnatal mutala'inaini. Maka kasus itu merupakan tuntunan yang baku tentang masalah ini. Jadi awal mulanya dia ini. Jadi dari situlah diambil tuntunan, aturan tentang bentuk mula'ana yang disyariatkan oleh agama. Bermulanya dari mereka berdua, dan nanti akan ada kisah yang lain yang hampir sama, dan para ulama mengatakan itu juga termasuk yang pertama kali terjadi. Bukan sahabat Umair, tetapi sahabat yang lain. Bahkan beliau salah satu dari tiga orang yang turun Al-Quran menjelaskan tentang mereka bahwasanya Allah telah menerima taubat mereka. Hilal bin Umayyah. Ya, dalam surat Taubah Allah berfirman, wa 'ala tsalatsatil ladzina khullifu. Dan Allah terima taubat orang-orang, tiga orang yang dibaiqat. Salah satunya beliau ini, Hilal bin Umayyah. Dia mereka Ka'ab ibn Malik, Murarah bin Rabi', dan yang ketiganya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah juga ini radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi kasus yang sama dengan Uwaimir tadi, Uwaimir al-Ajlani. Kata para ulama, di situ juga Nabi, para ulama mengatakan kejadiannya juga penyebab turunnya ayat tadi, sehingga para ulama berbeda pendapat mana yang sebenarnya terdahulu. Kata mereka menggabungkan, dan ini pendapat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, kisah kasus ini terjadi hampir bersamaan. Uwaimir terjadi setelahnya, tidak lama setelah itu terjadi pula kasus Hilal bin Umayyah dengan istrinya, kemudian turun ayat untuk mereka berdua. Maka dikatakan kedua-dua kasus tersebut merupakan penyebab turun ayat. Ya, penyebab turun ayat. Ini seperti yang sekarang ini Ibnu Syihab mengatakan kasus Uwaimir dengan istrinya itu merupakan sunnah al-mutala'inin. Merupakan tuntunan yang ada dalam Islam tentang bagaimana cara melakukan li'an antara suami dengan istri. Ya, suami dengan istri. Kalau seandainya yang menuduh bukan suami, maka tidak ada cara lain. Kalau tidak mendatangkan saksi, maka dia dicambuk. Ya, hukumannya keras. Kalau tidak datang saksi yang nyata, yang benar-benar membuktikan dia berzina, maka tidak ada cara lain kecuali hukuman. Kalau antara suami istri itu tadi, kalau tidak untuk melepaskan diri dari hukuman, maka dilakukan li'an dan tidak ada hukuman. Ya, ini perbedaan antara menuduh berzina yang terjadi antara pasangan suami istri. Ini kalau tidak mendatangkan bukti, maka dia melakukan mula'ana. Di luar itu, maka kalau tidak ada bukti, yang menunggu adalah hukuman. Ini aturan agama kita, wallahu ta'ala a'lam. Jadi hadis yang pertama menjelaskan bagaimana terjadinya kasus Uwaimir al-Ajlani dengan istrinya, kemudian juga turunnya ayat dalam surah An-Nur ayat 6-9 tadi sebagai jawaban terhadap kasus tersebut. Dan pelajaran yang sangat penting yang diambil dari kasus itu adalah, kalau seandainya kita hendak bertanya, maka pertanyaan yang benar-benar membutuhkan, dan kita harus berhati-hati menanyakan tentang keburukan orang lain, kesalahan dan kekurangan orang lain, karena ini tidak benar untuk digembar-gemborkan atau dijadikan sebagai makanan atau santapan orang banyak. Ya, apalagi menuduh. Ya, ini tentu ini adab bertanya yang diajarkan oleh Nabi. Nabi sama sekali tidak menyukai bertanya, menanyakan tentang keadaan orang lain. Ya, apalagi menuduh orang lain. Maka seperti yang terjadi pada Asim pertamanya, dan Nabi SAW benar-benar tidak menyukainya dan bahkan mencela pertanyaan seperti itu, karena tidak membutuhkan. Nah, sementara Uwaimir, dia butuh sekali, karena kasusnya kasus dia. Maka dia langsung tanyakan kepada Nabi SAW. Intinya, ini pelajaran sangat penting. Kalau seandainya kita hendak bertanya, maka pilihlah pertanyaan yang benar-benar kita butuhkan. Dan ada orang-orang yang bertanya untuk perkara-perkara yang sama sekali tidak ada kebutuhannya. Menanyakan tentang tentang perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Menanyakan, ada yang menanya, pernah saya dengar ada salah seorang ustaz ditanya tentang siapa istrinya iblis. Siapa istrinya iblis? Ini kan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau orang tiba di bulan menghadap kiblatnya kemana? Ini pertanyaan ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh manusia. Ya. Makanya apalagi kalau di zaman Nabi SAW para sahabat itu berhati-hati sekali bertanya. Berhati-hati sekali bertanya karena mereka khawatir kalau pertanyaan mereka itu menyebabkan diharamkannya sebuah yang dihalalkan oleh Allah. Makanya Nabi Allah bertanya memberikan sebuah aturan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Jangan kalian sembarangan bertanya tentang sesuatu jika seandainya jawabannya muncul maka ternyata menyulitkan kalian. Menyulitkan dan membuat kalian sempit, memberatkan kalian. Makanya kata Anas bin Malik dan yang lainnya, kami sama sekali sangat berkhawatir, sangat-sangat berhati-hati sekali bertanya kepada Nabi. Ya, itu para sahabat. Tetapi kata beliau, dan kami sangat menanti-nantikan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi. Karena aturan main untuk mereka para sahabat dengan orang Badui berbeda. Orang Badui tentu tidak ada aturan apa-apa. Makanya ada yang bertanya, hanya pertanyaannya sangat luar biasa dan memberikan manfaat. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, amalan salat yang difardukan oleh Allah kepada saya apa saja yang fardu? Ya, apa saja? Kemudian Nabi mengatakan 5 kali salat sehari semalam. Kalau puasa apa saja yang wajib? Katanya puasa sekali setahun atau sebulan dalam satu tahun bulan Ramadan. Kemudian setelah menanyakan yang fardu, kemudian mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Ini kan pertanyaannya betul-betul pertanyaan yang sebenarnya tidak pantas ditanyakan, dilakukan oleh seseorang. Tapi karena dia orang Badui dan dia setelah mendapatkan yang fardu-fardu itu saja, dia pergi. Kata Nabi SAW setelah dia pergi, demi Allah kalau dia memang seperti yang dia nyatakan itu, tidak mengurangi dan tidak menambah, masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dituntut kepada kita yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah. Maka ini yang diletakkan di skala prioritas. Jangan kita disebutkan oleh yang sunnah sementara yang fardu kita lalaikan. Karena yang pertama kali yang menyelamatkan kita yang fardu itu, ya, yang fardu tersebut yang menyelamatkan. Sementara yang sunnah-sunnah itu penyempurna dan peninggi derajat. Ya, peninggi derajat. Jauh, lakukan kerjakan yang diwajibkan, yang diperintah, dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan masuk surga dan selamat dari neraka. Kalau yang dilarang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, dan sedikit sebenarnya yang diharamkan oleh Allah, sedikit dari makanan, dari pekerjaan, dari minuman, dari pakaian, ya. Sedikit yang diharamkan oleh Allah. Kalau seandainya kita bisa menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah dan kemudian menjaga yang diperintahkan oleh Allah dengan mengerjakan, maka dijamin masuk surga tanpa masuk neraka. Walaupun di surganya tentu derajatnya tidak seperti orang yang berlomba-lomba mengumpulkan berbagai macam kebaikan dan menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi bertanya di zaman Nabi itu memang para sahabat mencontohkan sangat berhati-hati karena mereka mengkhawatirkan pertanyaan itu tidak tepat. Tetapi kalau seandainya bukan mereka, yaitu para orang-orang Badui yang pedalaman itu yang memang tidak hidup dalam ketidakteraturan, datang dan Nabi SAW memahami dan memaklumi itu, mereka mengambil manfaat dari pertanyaan-pertanyaan orang Badui. Saya pernah diceritakan majlis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia setiap tahun di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir Ramadan, berada di Masjid Haram Mekah. Dan saya sempat ikut bersama kajian-kajiannya di 10 terakhir Ramadan. Dan dia mengadakan majlis ta'lim 2 kali setiap hari. Pagi hari setelah subuh, kemudian setelah sholat tarawih. Ya, malam. Dan biasanya di lantai 3. Di atas dan orang ramai. Tiba-tiba sudah sekian orang banyak, ada seseorang bapak-bapak tua dengan pakaian-pakaian biasa, pakaian orang-orang yang pedalaman, orang Badui, dibelahnya sap itu dari sejauh-jauhnya, kemudian dia urai semua, kemudian dia melangkah terus sampai di hadapan Syekh. Dari sejauh-jauhnya sampai di hadapan Syekh. Dan pertanyaannya, semua orang melihat, semua orang menyaksikan, dan Syekh pun juga menunggu dia tiba di depannya. Ya, kalau seandainya mahasiswa yang melakukan itu dari jauh, Syekh sudah menunjukkan disuruhnya duduk. Tetapi karena dia dari tanda-tanda, dari caranya, sikapnya, itu menunjukkan orang-orang Badui, maka sampai di hadapan Syekh tidak ada yang mengganggu. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang Badui di hadapan Nabi. Bahkan pernah orang Badui memegang leher Nabi. Ya. Menarik sal, kain yang kain bagian atasnya Nabi itu, pakaian di atasnya, ditariknya kemudian membekas di leher Nabi saking kuatnya. Para sahabat ingin membela dan menolong Nabi, Nabi SAW mengatakan, biarkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, bahkan memanggil Nabi dengan kata Muhammad. Ya Muhammad, bagikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Minta harta, tetapi dengan cara seperti itu. Nabi SAW tidak melakukan apa-apa. Ada orang Badui mengencingi masjid. Ya. Orang Badui, bala'a Arabiyun, kata Anas bin Malik dalam hadis Sahih Bukhari, dikencingnya ke masjid. Dikencingnya ke masjid. Ini dan Nabi SAW tidak melakukan apa-apa, dan bahkan ketika sahabat berdiri semua untuk mengingkari perbuatan tersebut, bahkan ada yang meneriakinya, Nabi SAW mengatakan, da'u, biarkan dia. Biarkan dia. Setelah selesai dia buang hajatnya, dipanggil oleh Nabi SAW. Dia sudah mengetahui ada orang yang mengingkari, banyak orang yang mengingkari dan bahkan meneriakinya. Selesai dari buang hajatnya dan aman, tidak ada lagi yang tersisa, ditutup auratnya, dipanggil Nabi. Sini. Kata Nabi SAW, sungguhnya ini masjid. Ya, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, dan tidak pantas untuk dilakukan hal yang seperti ini dalam masjid. Subhanallah, pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan orang Badui itu berdoa, apa katanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarhamna ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad ini, dan jangan rahmati selain dari kami berdua. Ya. Saking besarnya pengaruh Nabi SAW dalam sikapnya terhadap beliau. Ini berbedanya muamalah yang terjadi antara Nabi dengan para sahabatnya, dengan orang-orang mereka, seperti mereka. Jadi ketika mereka bertanya pun, pertanyaan mereka sekarang, kalau seandainya sahabat yang bertanya, yang dekat dengan Nabi, tentu Nabi mengingkari seperti tadi. Ya. Tetapi kalau seandainya yang bertanya seperti itu adalah orang Badui, tentu Nabi SAW memahami kondisi dan maklum dengan keadaan mereka. Jadi ini ada yang bertanya yang kita petik dari cerita Waimir Al-Ajlani tadi, yang meminta. Kemudian juga pesan titipan, pertanyaan-pertanyaan titipan ini juga tidak terlalu memberikan pengaruh. Pertanyaan-pertanyaan titipan ini juga tidak memberikan pengaruh. Terkadang jawaban yang didapatkan oleh orang yang membawa titipan itu tidak bisa sampai kepada yang menitip dengan cara yang benar. Maka kalau ada kasus yang terjadi, maka jangan sampai titipkan. Langsung tanyakan, kenapa mesti malu? Langsung tanyakan, karena yang tentu yang kalau seandainya dia langsung mendengarkan jawaban akan bisa dipahami. Kalau dia tidak bisa memahami, dia langsung minta penjelasannya. Tetapi kalau yang membawa titipan itu dia langsung paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memahamkan, ini tentu juga akan berbeda jawabannya. Dia bisa cepat paham, tetapi dia tidak pandai untuk memahamkan. Ini ada orang yang cepat dia menangkap, tetapi untuk memahamkan orang dia tidak bisa. Ini juga akan berpengaruh kepada jawaban. Jadi jangan biasa menitipkan pertanyaan. Kalau itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting, langsung tanyakan. Seperti yang terjadi sekarang. Dan ini mungkin termasuk hikmah dari Allah SWT. Ketika Asim datang membawa pertanyaan tersebut sebagai titipan, Nabi SAW mengingkari. Tetapi ketika Uwaimir langsung datangkan masalah-masalah dia, ternyata sudah turun ayat sebagai jawaban. Dan dia langsung di saat itu juga Nabi SAW perintahkan, dia panggil istrimu ke sini dan langsung dihukum. Ya. Jadi ini manfaatnya. Dan ini manfaat atau faedah yang kedua yang kita petik dari kasus tersebut. Dan kita baca satu hadis lagi. Ya. 3663. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Yunus ani Ibnu Shihab qala akhbarani Sahl bin Sa'd al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Uwaimir anna Uwaimiran al-Ansari radhiyallahu anhu min bani al-Ajlan dari kabilah dari suku Ajlan, maka di riwayat pertama dinamakan dengan al-Ajlani. Ata Asim bin Adi, dia menjumpai Asim bin Adi wasaqal hadis bimisli hadis Malik, maka hadis itu dipaparkan oleh beliau oleh perawi ini seperti hadis yang sebelumnya. Wa adraja fil hadis qaulahu, dan dia masukkan ke dalam hadis ucapan wa kana firaquhu iyyaha ba'du sunnatan fil mutala'inain. Ini perkataan Ibnu Shihab dalam hadis yang pertama di ujung, dan kasus tersebut merupakan sunnah, ketetapan yang sudah baku yang membuat kedua-dua pasangan suami istri ini terpisah habis, ya, terputus hubungan perkawinan mereka setelah terjadinya mula'anah. Ya, ini tambahan dalam hadis yang bukan hadis. Wazada fihi qala Sahlun fakanat hamilan, dan ternyata istrinya itu sedang hamil. Dan Uwaimir menuduh kandungan istri itu bukan dia yang punya. Ya. Fakana bunuha. Maka setelah mula'anah tersebut, anak itu tidak dinasabkan kepada Uwaimir karena dia sudah tidak menyakui itu anaknya. Ya. Fakana bunuha, maka dia dinasabkan kepada ibunya. Ini tidak seperti anak hasil zina. Ya, statusnya tidak anak yang bukan anak yang terjadi di luar nikah. Statusnya memang bukan seperti anak yang lahir di akibat perhubungan di luar nikah. Anaknya ini dia punya orang tua, dia punya ibunya, dan dia mewarisi dari ibunya, dan ibunya juga mewarisi dari dia. Berbeda dengan anak tadi, anak yang lahir di luar nikah. Itu anak yang tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya keluarga sama sekali. Tidak punya ibu, tidak punya siapa. Sementara ini berbeda kasusnya. Dia walaupun memang dia tidak punya ayah, bukan ayah yang walaupun seharusnya kalau sekiranya memang Uwaimir itu ayahnya, tetapi karena setelah mula'anah maka dia tidak dinasabkan kepada ayahnya itu, dan dia dinasabkan kepada ibunya. Yud'a ila ummihi, dinasabkan kepada ibunya. Thumma jarat as-sunnatu annahu yarithuha, kemudian secara tuntunan sunnah bahwasanya anaknya itu mewarisi dan ibunya juga mewarisi dari anaknya. Ma faradallahu laha, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam harta warisan, ya, faraidnya. Jadi ibunya tetap ibunya sendiri secara syar'i, dan dia mewarisi dan mewariskan, ya, sementara dia tidak ada hubungannya dengan ayah yang sudah melaknat ibunya. Ya, sudah melaknat ibunya. Ini hadis yang kedua yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang seputar li'an ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.